gajing loncat, tapi berkaki dua. Tentu saya tak hendak bicara binatang yang suka memakan kelapa atau buah-buah lainnya. Bajing loncat mau berbicara tentang mereka yang hari ini ada di partai A, besok di partai B, lalu lusa di partai C, dan akhirnya ada di partai D. Entah mengapa mereka ada dari satu tempat ke tempat, tetapi yang pasti mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk berargumentasi. 1000 kata terucap, 10.000 kebusukan tampak. Ya, itulah bajing loncat. Ya, sungguh tak menyenangkan, bahkan sangat menjengkelkan. Ia menciptakan berbagai cara dan jalan kehidupan yang sungguh tidak menyenangkan. Bajing loncat tak bisa diandalkan. Ia hanya meloncat untuk sebuah keuntungan. Baginya, pindah partai hanyalah sebuah kesempatan untuk mengeduk keuntungan tumpukan demi tumpukan uang yang bisa memberi dia harga diri. Ironis, itu kata yang tepat. Orang seperti ini mau menjadi pahlawan? Sungguh mimpi yang tak akan pernah terwujud. Orang ini akan berkata benar? Siap-siap Anda tertipu. Karena itu, bajing loncat harus dikenali. Ia tak layak untuk dipilih. Bajing loncat murahan, tiap ucapannya hanyalah tipuan. Ya, bajing loncat yang tak punya harga diri, lari dari satu partai ke partai lainnya hanya untuk sebuah kenikmatan diri. Kalau itu koreksi, tentu bisa dipahami. Kalau itu koreksi, pasti dia lebih unggul diri. Kalau itu koreksi, pasti pula ia akan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan karena menciptakan perubahan demi perubahan untuk menuju kebaikan. Alangkah indahnya. Dan itu namanya bukan bajing loncat, tetapi mereka yang melakukan transformasi. Tetapi transformasi orang yang tercatat di sana sedikit sekali. Bajing loncat tak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Sehingga mereka yang bercita-cita untuk membangun transformasi sangat sedikit jumlahnya, tenggelam pengaruhnya. Bajing loncat lalu lalang, loncat dari sana, loncat ke sini. Jumlahnya tak terbilang banyak luar biasa. Tapi yang pasti, semoga Anda bukan bajing loncat. Tapi kalau Anda bajing loncat, mengapa tak belajar berhenti meloncat supaya ada sedikit harga diri? Dan kami bisa mengangkat tangan seraya berkata, Anda memang sudah berubah. Semoga. Bersama saya, Bikman Sirait.